بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. سجود الله سبحانه وتعالى bermuamalah dengan kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya tatkala di akhirat Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yuhsyarun nasu ala niyatihim, bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka. Dalam hadis Nabi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka. Oleh karenanya sebagaimana niat yang kita miliki tatkala di dunia, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan kita berdasarkan isi hati kita. Oleh karenanya kita harus perhatikan isi hati kita, bersihkan isi hati kita sehingga kita akan mendapatkan muamalah yang hasanah, muamalah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian juga tatkala di dunia, Allah Subhanahu wa taala juga bermuamalah sesuai dengan niat kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, kebaikan hati seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat tatkala mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alima ma fi qulubihim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa athabahum fathan qariba. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ketenangan dalam hati-hati para sahabat dan Allah menjanjikan kepada mereka kemenangan-kemenangan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati para sahabat. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita hidup di dunia ini, ya, hendaknya kita perhatikan isi hati kita. Kita boleh berusaha dan kita boleh bercita-cita, akan tapi yang paling penting adalah azam kita, yang paling penting adalah niat kita. Jika kita niat kita lurus, jika azam kita kuat, dan Allah mengetahui isi hati kita, mengetahui lurusnya tekad kita, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita. Oleh karena dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Tabrani, tatkala ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin mengikuti kau, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun berjihad bersama orang Arab Badui ini. Tatkala Rasulullah SAW menang dalam jihad, maka Rasulullah SAW pun membagi-bagikan ghanimah kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar memanggil orang Arab Badui ini yang telah berbaiat kepada Nabi SAW. Karena dia juga mendapatkan bagian dari ghanimah. Maka datanglah orang Arab Badui ini, kemudian Rasulullah SAW pun memberikan ghanimah kepada orang Arab Badui ini. Kata orang Arab Badui, wahai Rasulullah, ma bayatuka lihada, saya tidak membayat engkau ya Rasulullah untuk memperoleh ghanimah ini. Inna ma bayatuka li ayyadkhula as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna. Kata dia, ya Rasulullah, saya membayat engkau bukan untuk memperoleh ghanimah, akan tapi saya membayat engkau ya Rasulullah agar anak panah bisa masuk dari sini dan keluar dari sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Intasduqillaha yasduqka. Kalau memang kau benar, niatmu benar-benar lurus, azammu benar-benar lurus, tekadmu benar-benar lurus, maka Allah akan mengabulkan permintaanmu. Akan memudahkan permintaanmu. Maka akhirnya orang Arab Badui ini pun berperang melawan orang-orang kafir sehingga akhirnya meninggal di medan perang. Setelah terselesai pertempuran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencari jasad dan mayat orang Arab Badui ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat memang benar ada bekas panah yang menembus batang lehernya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqallah wa shadaqahullah." Ya, dia telah tulus benar-benar niatnya benar, maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Oleh karenanya ikhwani fil azanillahu yakum, ya, sekali lagi ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita akan pentingnya niat dan pentingnya azam, dan Allah yang Maha mengetahui tentang niat dan azam kita. Kita boleh berucap, kita boleh mengatakan bahwasanya niat saya seperti ini, tujuan saya adalah seperti ini, ya. Saya sebenarnya begini. Itu hanyalah ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh lisan kita, tetapi yang mengetahui isi hati kita, yang mengetahui tekad kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hamba-hambanya sesuai dengan niat dan isi hati hamba-hamba tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.